Saya salat subuh pagi Jumaat jadi imam. Lepas tu baca surah Alif Lam Sajdah. Tapi baca tak sampai ayat. Kena sujud tu. Contohnya saya baca sampai ayat kelima je. Lepas tu terus sujud sajdah. Jadi macam mana solat saya batal ke tak? Baik. Dia baca ayat sajdah. Sunat sujud sajdah bukan wajib. Bila sampai pada ayat sajdah. Ayat sajdah ni kalau para hufah, para hafiz, dia ingat dah ayat berapa, nombor berapa. Kalau orang awam, dia tengok di Quran, dia tulis. Kat sujud tu, dia bubuh sajadah. Setengah Quran, dia buat huruf bol besar. Setengah Quran, dia buat tulis bentuk kubah masjid. Sebagai rumuh-rumuh, sebagai isyarat. Jadi, tak sabar daripada tepat suruh sujud, kita pergi sujud, batal semayang. Disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhatut Talibin. Mesti sujud pada tepat sujud sahaja. Nah, sujud bukan tepat pada sujud, dah sampai tepat ayat dia lagi, batal sembahyang kita. Soalan seterusnya.